Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya usaha, upaya, amalan seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan baik itu dengan hati, demikian pula dengan lisan dan seluruh anggota badan. Adapun usaha, upaya, amalan seorang hamba yang berkaitan dengan hati, maka termasuk diantaranya keimanan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, khasyah, al-khawf wal-raja, rasa cinta, rasa takut, rasa harapnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula amalan-amalan hati yang lainnya. Sedangkan upaya, usaha, amalan seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan lisannya, yaitu gerakan lisan hamba tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menebarkan salam dan semua ucapan-ucapan kebaikan. Adapun sesuatu yang berhubungan dari upaya, usaha, amalan seorang hamba yang berkaitan dengan anggota tubuhnya, maka itu mencakup seluruh dari ketaatan ibadah badaniyah, yang mana diantara yang paling utama, yang paling mulia, yang paling banyak pahalanya, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, berjalannya seorang melangkahkan kakinya menuju kepada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka untuk menjalankan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya, ataukah dalam perkara-perkara yang mustahabbah. Karena sungguhnya berjalannya seorang hamba tersebut menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menuju masjid, maka dia berada di antara dua langkah kebaikan. Satu langkah untuk mendapatkan kebaikan dan ditinggikan derajatnya, satu langkah yang lainnya dengannya seorang hamba akan dihapuskan dan digugurkan kesalahan-kesalahannya. Hadits Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid jama'atan fa khutwata fa khutwatun tamhu sayyi'ah wa khutwah taktubu hasanah dhahiban raji'an. Siapa yang berangkat ke masjid dalam rangka untuk berjamaah, maka dua langkahnya tersebut, satu langkah adalah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya, satu langkahnya adalah untuk mencatatkan suatu kebaikan ketika dia berangkat, demikian pula tatkala dia kembali darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula diriwayatkan lima muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, kana ar-rajul la a'lamu rajulan ab'ad min al-masjid minhu. Dahulu ada seorang sahabat yang aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih jauh rumahnya dari masjid dibandingkan dia, dalam keadaan kana la tuqtihu shalah, belum pernah sama sekali tidak terluputkan baginya dari satu salat pun. Yang kemudian dinasihatkan kepadanya, dikatakan kepada sahabat itu, agar supaya seandainya engkau membeli keledai yang engkau akan menungganginya di saat kegelapan ataukah ketika teriknya matahari. Maka dia pun mengatakan, tidaklah aku menyukai bahwasanya tempat tinggalku itu di dekat masjid. Aku menginginkan agar supaya ditulis bagiku langkah kakiku masjid ketika berangkat, demikian pula ketika aku kembali kepada keluargaku. Yang kemudian sampai yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untukmu yang demikian itu. Dituliskan baginya kebaikan-kebaikan ketika dia berangkat, satu langkah kakinya untuk dicatatkan kebaikan dan ditinggikan derajatnya, satu langkah kaki yang lainnya dihapuskan dan digugurkan kesalahan ketika dia berangkat, demikian pula ketika dia kembali dari menunaikan suatu ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, bergembiralah bagi setiap muslim yang senantiasa melangkahkan kakinya ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan baik yang wajib ataukah mustahabbah, apakah dalam rangka untuk menjalankan salat berjamaah, berzikir, tilawatul Quran, demikian pula thalabul ilmi. Maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kemuliaan dari si Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, basyiril masyaina fi dzulam ila al-masjid bin nuri tam yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi mereka orang yang melangkahkan kaki mereka di kegelapan menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jejak langkah seorang muslim yang dia melangkahkan kakinya menuju kepada suatu kota adzan, melangkahkan kakinya menuju kepada salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi, akan dicatat si Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan untuknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang yang telah mati, dan kami akan mencatat segala sesuatu yang mereka kerjakan, demikian pula mencatat segala jejak-jejak langkah mereka, dan semuanya itu kami mencatatnya, menyimpannya dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz, yang dikatakan oleh Mujahid rahimallahu taala, maqaddamu a'malahum, Allah akan mencatat, menulis dari amalan alam mereka, wa atharahum, yaitu hutabi arjulihim, Allah akan menulis terhadap langkah kaki mereka. Adapun Qatadah Ibnu Diyamah As-Sadusi rahimallahu taala boleh mengatakan, yang maknanya sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu melalaikan, mengabaikan suatu perkara dari urusan Bani Adam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikan, akan melalaikan sesuatu yang telah dihilangkan, dihapuskan oleh angin dari jejak-jejak mereka ini. Akan tetapi kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat jejak langkah mereka, demikian seluruh amalannya, hingga Allah Subhanahu wa taala mencatat, menyimpan apa yang dia lakukan dari jejak-jejak langkahnya, baik itu dalam rangka ketaatan, demikian pula dalam rangka kemaksiatan sekalipun, maka barang siapa, kata beliau, yang mampu untuk mencatatkan jejak langkahnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dahulu masjid itu masih sunyi, belum banyak yang tinggal di sekitar masjid. Fa'arada Banu Salimah, maka Banu Salimah mereka berkeinginan untuk berpindah agar supaya tempat tinggal mereka dekat dengan masjid. Sampai yang demikian itu khabar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, telah sampai kepada aku bahwasanya kalian hendak berniat untuk berpindah tempat untuk supaya dekat dengan masjid. Maka mereka mengatakan, qalu na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum, wahai Bani Salimah, tetaplah engkau berada di tempat tinggal kalian, jangan berpindah untuk dekat dengan masjid, tetaplah engkau berada di tempat tinggal kalian, niscaya akan dicatat jejak athar langkah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyaknya pahala, tingginya derajat seorang dari hadits ini itu tergantung jauh dekatnya, banyak sedikitnya langkah seorang menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang memiliki keimanan hendaklah memiliki semangat semampunya untuk supaya dia berangkat ke masjid dalam keadaan dia suci, dengan berupaya untuk berjalan kaki ketika dia pergi, demikian pula ketika dia kembali dalam keadaan dia berjalan dengan penuh ketenangan, agar supaya dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar supaya banyak kesalahan-kesalahannya dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullaha ta'ala taufiq wal afiyah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu wal ghafur. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang memiliki keimanan adalah orang yang senantiasa bersemangat agar supaya menjadikan dirinya termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu law fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ya khafuna yawman tataqallabu fil qulubi wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazida min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada hambanya agar supaya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut dimuliakan, diagungkan, dan agar supaya di dalamnya disebut nama Allah, bertasbih di dalamnya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang, mereka adalah orang-orang yang tidaklah terlalaikan untuk mengingat Allah, menegakkan salat, demikian pula menunaikan zakat, dari perniagaan, dari perdagangan, dari jual beli. Mereka adalah orang-orang yang takut di suatu hari, yang menjadikan hati-hati mereka, pandangan mereka terguncang. Mereka melakukan itu semuanya dalam rangka agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka keutamaannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya tanpa adanya batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang punya iman hendaklah senantiasa memiliki semangat untuk senantiasa menghadiri segala sesuatu yang ditegakkan, dijalankan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat jamaahnya, apakah itu majelis ilmunya, zikirnya, tilawatul Quran, dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, langkah kaki seorang menuju masjid dalam rangka untuk ikut hadir menegakkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan langkah yang terbaik yang seorang itu melangkahkan kakinya menuju kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan suatu perkara yang terbaik bagi seorang hamba ketika dia meletihkan, melelahkan tubuhnya tatkala dia menggunakannya untuk menuju kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling berharga waktu-waktunya, hari-harinya ketika dia menghabiskan dalam rangka untuk ikut serta memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan bagi seorang hamba ketika Allah jadikan dia tinggal di lingkungan yang di situ masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala ditegakkan padanya perkara-perkara ketaatan yang memungkinkan baginya ada kesempatan banyak meraih keuntungan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai perniagaan, perdagangan, anak, istri, dunia melalaikan seorang dari mengingat Allah, dari memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi rumahnya dekat dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, takut, jangan sampai nikmat yang begitu besar ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perniagaan, jual beli, anak, istri, dunia dengan berbagai macam perkara dunia, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ngusur ikhwanana al mustad'afina fi Falestin. Allahumma ngusur ikhwanana al mustad'afina fi Falestin. Allahumma ngusur ikhwanana al mustad'afina fi Falestin. Allahumma taqabbal mautahum fi syuhada wa syafi mardahum ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.